Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita kenikmatan dan karunia sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka melanjutkan rutinitas kita mengkaji tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita masuk pada salatul maghrib jalisan. Salatul maghrib jalisan. Salatnya orang yang sakit sambil duduk. Orang yang sakit banyak diberi keringanan oleh syariat kita. Di antaranya boleh sholat sambil duduk. Di antaranya boleh menjamak antara dua sholat. Tetapi tidak boleh memasak. Yang kadang-kadang salah pahamnya orang seakan-akan kalau sudah jamak pasar. Padahal berbeda. Kalau pasar itu artinya mengurangi, mukasir, artinya mengurangi rokaat. Yang semestinya 4 rokaat jadi 2 rokaat. Kalau jamak itu artinya menggabungkan antara 2 salat dalam 1 waktu. Dan qasar ini khusus rukhsah bagi satu golongan yang musafir. Adapun orang yang sakit atau adapun selain orang yang musafir tidak ada keringanan. Kalau orang sakit diperbolehkan menjamak tetapi tidak boleh qasar. Jamak antara maghrib dengan isya, entah jamak takdim atau jamak takhir, jamak antara salat zuhur dan salat asar, kalau memang dia sedang sakitnya memuncak misalnya, juga bagi orang yang sakit diperbolehkan untuk tayamum ketika dikhawatirkan dengan berwudu akan menambah penyakit dia atau akan memperlambat kesembuhan penyakitnya. Juga diperbolehkan bagi orang yang sakit untuk sholat menghadap kemana saja. Kalau memang dia tidak bisa mengarah ke arah kiblat karena sakit dia, nggak ada keluarganya yang menghadapkan dia ke kiblat, maka Allah mengatakan hadits wahid ma'kuntum فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ atau Allah Azza wa Jalla mengatakan فَإِنَّ مَتْوَلُّوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ dan sudah kita dapat pembahasannya. Juga bagi orang yang sakit boleh bahkan sholat tanpa wudu dan tanpa tayamum kalau memang tidak ada kemampuan untuk wudu dan tayamum tetapi dia memiliki kemampuan untuk sholat. Sakit, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dan semua kaum muslimin dari berbagai macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Lumpuh misalnya, tidak bisa menggerakkan tangannya, ya kan beda. Sementara dia harus sholat karena sadar. Yang wajib adalah keluarganya yang membutuhkan dia. Keluarganya barakallahu fikum ngambil air kemudian dihubungkan sebagaimana barakallahu fikum jelasan. Kalau ternyata dengan air kata dokter akan menambah sakitnya atau akan memperlambat kesembuhan dia, saya mau juga keluarganya yang melayani dia. Ketika tidak ada keluarganya sama sekali yang melayani dia, apa yang harus dia lakukan? Apa dia tinggalkan sholat dengan alasan yang dosa keluarga saya, siapa suruh menghormati saya? Tidak ada kewajiban, tidak ada alasan bagi dia untuk meninggalkan salat. Tetap berkewajiban salat dengan tanpa berwudu dan tanpa tayamum. Allah Allah Azza wa Jalla mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Demikian dijelaskan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh oleh Al-Allamah Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita masuk pada pembahasan kita tadi sekedar mukadimah bab salatul maridhi jalisan. Qala rahimahullah ta'ala wa qala Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu كانت أبي كانت بي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال طل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب جميعاً لدرم ورسلام ورسل مطارق رحمه الله تعالى كذا Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu kana bi bawasir. Aku pernah mengalami penyakit bawasir dan ini ma'ruf di kalangan kita pun juga bahasanya seperti ini. Apa ada bahasa lain dalam bahasa kita? Bawasir yang memang ini. Ambeien itu ya mungkin lah. Tapi biasanya kalau ambeien itu masih kecil. Tapi kalau sudah besar biasanya berubah menjadi bawasir. Alhasil nasallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini benar. Ketika kamu apa yang keluar darah? Kadang-kadang orang timbul keraguan. Katanya darahnya najis. Dari madzhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala kata beliau rahimahullah taala illa al-yathir min kecuali darah yang sedikit. Sehingga orang akan bingung apa yang harus dia lakukan. Yang harus dia lakukan kalau mau hukum tetap salat biarkan yang keluar karena kewajiban dia adalah menunaikan salat. Kata Rasulullah ibn Husayn, aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala salli qa'iman. Maka Rasulullah menjawab, salatlah engkau sambil berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Maka jika engkau tidak mampu salat sambil berdiri, salatlah sambil duduk. Fa illam tastati' fa 'ala jamb. Kalau engkau tidak mampu sholat sambil duduk, maka sholat sambil baring. Demikian kewajiban sholat bagi setiap mukmin. Wa qala ayran sa'altu sallallahu alaihi wasallam an salati ar-rajul wa tatahhuru. Dan Rasulullah dan beliau yang berkata Rasul juga berkata, aku juga pernah bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang salatnya seorang sambil duduk. Faqala man shalla qa'iman fa huwa afdal. Maka Rasulullah menjawab, barang siapa yang salat sambil berdiri maka itu adalah lebih utama. Wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajrin qa'im. Dan barang siapa yang salat duduk maka pahalanya separuh dari pahala orang yang salat sambil berdiri. Wa man shalla na'iman wa fi riwayatin mutaji'an falahu nisfu ajrin qa'im. Dan barang siapa yang salat sambil berbaring maka dia akan mendapatkan separuh dari pahala orang yang salat sambil duduk. Berarti seperempat dari pahala orang yang salat berdiri. Wal murad bihi al-marid. Ini sebelum kita lanjut adalah sedikit pembahasan di sini. Kata Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu. Atau kita lanjutkan dulu baru kita kembali pada bahasan. Wal murad bihi al-marid. Dan yang dimaksud kebolehan salat di sini atau anjuran untuk salat duduk di sini yang dimaksud adalah orang yang sakit. Faqala Anas radhiyallahu anhu. Sebagaimana ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nasin wa وهم يصلون قعودا من بعض. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan melihat beberapa orang sedang salat sambil duduk karena sakit. Faqala inna salatal qa'idi 'ala nisfi min salatil qa'im. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya salatnya orang yang duduk separuh dari salatnya, separuh pahalanya dibanding salatnya orang yang berdiri. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Berarti di sini barakallahu fikum, kita akan melihat pembahasan dua hadis ini. Hadis yang pertama, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibrahim bin Qasair, salatlah engkau sambil berdiri. Kalau enggak mampu, ya salatnya sambil duduk. Kalau enggak mampu, salatnya sambil berdiri. Artinya diberi pilihan. Ketika barakallahu fikum tidak mampu berdiri, maka dia diberi pilihan boleh sambil duduk atau berbaring kalau memang enggak bisa duduk. Berarti di sini sekilas menunjukkan rukhsah dan menunjukkan bahwa akalnya salat adalah sambil berdiri. Akan tetapi hadis yang kedua juga hadis Ibrahim bin Qusayr dan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan bahwa salatnya orang yang duduk itu separuh pahalanya orang yang salat sambil berdiri. Dan sholatnya orang yang sambil berbaring itu separuh dari pahalanya orang yang sholat duduk. Di sini ada pembahasan, ada ucapan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, juga dinukil oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala. Qala Al-Khattabi, berkata Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala, Al-Muradu di hadith Al-Imran المريض المضطرب الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة فيجعل أجر القاعد على النصف من أجر القائم ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده. قال الحافظ في الفتح وهو حمل المتجع. كتب الإمام الخطاب رحمه الله تعالى untuk mendudukkan atau mengkompromikan antara dua hadis yang sekilas ada perbedaan di sini, kata beliau rahimahullah ta'ala, kita memahami hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa salatnya orang yang duduk adalah separuh pahalanya orang yang salat berdiri, kita katakan, kata beliau, ini kalau orang yang sakit yang sebenarnya dia kuat untuk berdiri. Cuma karena manja atau cengeng, duduk aja lah. Kan katanya Rasul. Gampang kan berarti? Bisa dipahami ya kira-kira? Bisa dipahami. Pada akhirnya dia masih bisa berdiri. Cuma karena bergampang-gampang, katanya Rasul aja. Padahal cuma duduk aja. Berdiri sebenarnya sambil paling cuma berapa menit sih? Cuma karena manjanya atau memang karena terlalu apa istilahnya? Pokoknya gak ada gairah, duduk aja. Ini yang dikategorikan akan mendapatkan separuh pahala dibanding orang yang sholat sambil berdiri. Tapi kalau demikian pula barakallahu fikum hadis yang selanjutnya, orang yang sholat sambil berbaring akan mendapatkan separuh pahalanya orang yang duduk. Juga demikian maknanya. Yang aslinya dia bisa sambil duduk sholatnya. Sebenarnya sih bisa bertahan, duduk bisa bertahan. Cuma karena memang luasannya mungkin itu tadi. Mungkin taruhlah manja, atau mungkin cengeng mungkin. Atau mungkin agak rusak. Meremehkan lainnya. Ini yang dikatakan sholat. Tapi kalau memang orang yang benar-benar sakit dan memang gak bisa berdiri, dengan dipaksa sedikit dipaksa pun juga gak bisa, gemetar kakinya. mau pingsan rasanya kalau berdiri. Walaupun cuma di satu menit atau kurang dari itu saja, mau pingsan rasanya. Atau misalnya dia nggak kuat duduk, dia harus berbaring misalnya. Maka yang seperti ini tidak mungkin dikatakan separuh pahala nyawa yang berdiri, karena memang dia sudah nggak sadar. Tidak mungkin dikatakan berarti sholat Anda itu pahalanya separuh dari sholat saya, karena saya berdiri, Anda duduk. Lalu kenapa? Kata Rasulullah, maka demikian bahwa sholatnya orang yang duduk itu separuh, ini berarti salah. Jadi barakallahu fikum, kita lagi bahwa ucapan Rasulullah SAW, sholatnya orang yang duduk adalah separuh pahala dibanding dari pahala orang yang sholat berdiri. Ini kalau memang sakit yang masih bisa berdiri dengan sedikit memaksakan diri, jadi dia bisa bertahan. Artinya sedikit memaksakan diri dan dia bisa bertahan. Ini yang dikategorikan kalau ternyata dia langsung seenaknya misalnya duduk, baru tidak pernah dikatakan separuh. Kata Imam Al-Hafidz rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Fathul Bari ketika beliau mengomentari pendapatnya Imam Al-Khattabi, wa hadza hamlun muttajah. Dan pemahaman seperti ini atau jamak yang seperti ini adalah pemahaman yang sangat tepat. Cara memahami dan mengkompromikan dua hal ini. Kalau orang sudah tidak bisa duduk, harus baring. Kalau orang tidak bisa berdiri, harus duduk sholatnya, ya tidak bisa dikatakan separuh. Bahkan bisa lebih unggul dari pahalanya orang yang sholat sambil berdiri. Habis orang yang sholat sambil berdiri dari tadi garuk kaki, garuk kepala, garuk tangan. Sementara yang sambil duduk ini khusyuk, bisa jadi. Tetapi pada asalnya memang demikian. Ini makna hadis yang sekilas bertentangan. Dan yang seperti ini sangat penting. Kadang-kadang dua hadis yang kita tidak pahami atau yang membingungkan kita, ternyata dengan dijamak atau dikompromikan oleh para ulama, dengan para ulama akan sangat jelas hadisnya. Yang berikutnya, wa'ada sallallahu alaihi wasallam tariq. Pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi atau menjenguk orang yang sakit. Dan ini di antara adab beliau sallallahu alaihi wasallam. Haqqul muslimi 'ala al-muslimi sittun. Di antaranya adalah wa idza marida fa'udhu. Haknya muslim atas muslim yang lainnya adalah di antaranya, dan jika ia sakit maka ziarahi dia, menjawabnya, menziarahinya untuk mendoakan kebaikan. Ini barakallahu fikum di antara akhlaknya Nabi SAW sangat perhatian dengan hal yang seperti ini. Kapan beliau mendengar ada sahabatnya sakit, beliau menjawabnya, mendoakannya. Nah, beliau pernah suatu saat menjenguk sahabat yang sedang sakit, fara'ahu yusalli 'ala wisadati. Dan Rasulullah melihat orang ini salat menumpuk bantal di depannya. Kalau sujud di lantai kan berat. Salatnya sambil berdiri tapi bantal ditumpuk-tumpuk. Atau bisa juga sambil duduk bantal ditumpuk di hadapannya. Jadi sujud tetap sujud, rukuk tetap rukuk, tapi kenanya batal. Ada juga kaya seperti ini. Fa'akhadaha farama biha. Maka Rasulullah SAW mengambil batal tersebut dan melemparkannya. Ini Nabi Munkar dengan tangan. Kata Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Nahi munkar dengan tangan, dan ini adalah kedudukan yang sangat mulia kalau mampu, dan kalau tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih munkar. Kadang-kadang sebagian orang ingin merubah kemungkaran dengan tangan, tetapi bukan justru kemungkaran berubah, justru tambah munkar. Dan ini haram kata Imam Al-Qayyim. merubah pembukaan dengan lesan, dengan tangan yang ternyata justru menambah pembukaan itu tersebut, kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, haram. Nah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menyebutkannya. Ibn Qayyim berkata dulunya sendiri Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, pernah suatu saat mereka musholat lewat di hadapan pasukan Tatar yang sedang minum khamr. Kata murid-muridnya, "La'amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar." Kita wajib amar ma'ruf nahi munkar, mereka ini minum khamr. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, "Biarkan mereka. Biarkan mereka minum sampai selesai wa apa terserah." Loh kenapa? Kan Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran," barang siapa yang melihat kemungkaran maka wajib berubah dengan tangannya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, mereka minum khamr mending daripada kamu tegur mereka justru menjelang Islam. Lihat, merubah kemungkaran bukan dengan semangat, bukan bahkan bukan hanya sekedar dengan ilmu tapi dengan siapa. Coba orang dalam keadaan minum khamr terus kita tegur dia, mungkin dikampungin kita. Syukur-syukur kalau cuma dikampungin. Iya, kalau penampilan kita, kalau agama kita yang dihina, kalau nabi kita yang dihina, kalau misalnya sholat kita yang dihina, siapa yang dosa? Masih mending dia minum khamr. Sehingga barakallahu fikum, merubah kemungkaran bukan dengan semangat, bukan bahkan dengan sekedar dengan ilmu, tapi dengan siasat. Ini Rasulullah SAW merubah kemungkaran dalam saat dengan tangannya dalam momen-momen tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu. Beliau mengambilnya kemudian melemparkannya. Qala ta'akhadha 'udan li yusalli 'alayhi. Maka orang ini pun mengambil kayu untuk sholat di atasnya sebagai pengganti bata. Fa'akhadahu farama bihi. Rasulullah mengambilnya lagi dan dilemparkannya lagi. Artinya orang ini bukan memahami, bukan berarti sengaja menentang Rasulullah, bukan berarti sengaja dia mengabaikan Rasulullah. Bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, beliau gak kenal kalau yang mengambilnya ini adalah Rasulullah. Kemungkinan yang kedua, tahu bahwa ini adalah Rasulullah, cuman bisa jadi mungkin menurut dia bukan maksudnya yang dilarang perbuatan saya ini, yang dilarang itu tempat tujuh saya ini. Kalau bantal terlarang, coba bantal itu boleh. Kemungkinannya seperti itu, bukan berarti sengaja memperbaiki Rasulullah. Fa'afa lalu farma, ternyata ngambil kayu diambil lagi, dilempar lagi oleh Rasulullah. Wa qala qala salli 'ala al-ardi irtafa'a wa illa fa'um al-iman waj'al sujudaka afdha min ruku'ika. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatlah engkau di atas tanah jika engkau mampu. Artinya rukuk sujud semua di atas tanah, sujud di atas tanah kalau engkau mampu. Wa illa fa'um al-iman, kalau anda enggak mampu sujud di lantai maka cukup dengan isyarat. Artinya tidak mesti barakallahu fikum salat lima isyarat itu dengan duduk. Contoh, orang habis operasi katarak, kata dokter anda tidak bisa sujud selama beberapa hari, jangan sujud, rawan, sehingga memang dia tidak boleh sujud. Lalu apakah kemudian dia setiap sholat harus sujud, sementara dia padahal yang masih cuma matanya doang? Kira-kira apa yang dia lakukan? Sholatnya sambil duduk atau sambil berdiri tapi dengan isyarat, atau kira-kira gimana? Sebenarnya dia sholat sambil berdiri dengan isyarat. Boleh dia sholat sambil duduk, tetapi apa tadi kata Rasulullah? pahalanya separuh. Masalah boleh atau enggaknya ini boleh. Cuma separuh pahalanya orang yang sholat sambil berdiri. Kata Rasulullah, sholat engkau di atas tanah dalam sholat. Kalau enggak mampu, maka cukup dengan isyarat dan jadikan sujudmu lebih rendah isyaratnya dibanding ruku. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan Imam Al-Bazzar dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ini beberapa pembahasan barakallahu fikum masalah salat orang yang sahih. Dan kita akan melihat beliau di sini hanya membahas satu hukum, yakni salat sambil duduk. Tetapi sebenarnya banyak keringanan bagi orang yang sakit, seperti yang kita jelaskan tadi dalam Fatimah, ada beberapa barakallahu fikum keringanan bagi orang yang sakit. Barangkali ada yang kurang jelas, silakan. Ya, kaitan dengan opsi untuk orang sakit itu, kalau misalnya kita punya luka di kaki agak lama permanen, apakah tayamum atau wudu sempurna? Karena kalau kena air juga tambah parah. Gimana tadi? Ada luka di kaki, iya, yang mungkin sembuhnya agak lama. Apakah tayamum selama wudu atau harus berwudu? Iya. Pertama, yang namanya sakit yang diperbolehkan tayamum barakallahu fikum, itu adalah sakit yang memang ada dua kemungkinan, kata Allah. Sakit yang dengan wudu akan menambah, memperparah penyakit dia. Yang kedua, sakit yang dengan wudu akan memperlama kesembuhan dia. Kata dokter, gak apa-apa sih kena air, cuma yang sembuhnya lebih lama. Ini yang diperbolehkan tayamum. Yang kedua, bahwa tidak setiap sakit kita harus tayamum. Tidak setiap sakit kita harus tayamum. Contoh apa? Contoh yang tadi ditanyakan, yang luka kakinya. Kata dokter, ini tidak boleh kena air. Tidak boleh kena air. Berarti tangannya, wajahnya, bahkan mungkin tahulah yang sakit ini kaki kiri, berarti kaki kanannya bisa kena air. Berarti apa kewajiban dia? Kewajiban dia adalah berwudu. Berwudu sebagaimana biasa. Lalu bagaimana dengan kakinya atau misalnya tangannya yang tidak boleh kena air tadi? Barakallahu fikum. Kalau memang diusap, bisa diusap dengan air. Artinya jangan dicuci. Cukup tangannya dibasahi kemudian diusap di atasnya. Misalnya di atas perban atau di atas mukanya langsung. Enggak bisa sama sekali. Kata dokter, tidak bisa tetap walaupun diusap. Kira-kira di mana mau diusap orang misalnya kakinya kulitnya meluas atau bisa misalnya. Kalau memang tidak bisa sama sekali walaupun dengan hanya air basah sedikit saja, maka berarti tayamum tetapi yang sakit itu aja. Tayamum tetapi yang sakit itu aja. Karena tanah itu juga obat. Tanah obat. Rasulullah SAW sebagaimana dalam Sahih Muslim, beliau terbiasa kalau luka ringan beliau membasahi jari telunjuk dengan air liur beliau, kemudian menempelkannya ke tanah dan beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dan ditempelkan di luka. Tanah obat, tapi bukan pasir. Kalau pasir ini kena luka malah tambah, karena dia nggak bisa hancur. Kandungan pasir baru nggak bisa hancur. Tapi kalau tanah merah akan memang obat dia. Sehingga barakallahu fikum tayamum, tetapi tidak semua anggota wudhunya, yang melainkan yang sakit ini aja tadi. Enggak bisa juga barakallahu fikum karena enggak tes tentu sama sekali. Maka sholat tanpa mengusapnya dan tanpa tayamum cukup membasahi yang lainnya. Ini baru kalau di Muhammad. Ini hukumnya sama dengan salah satu hukum orang yang seperti ini dibahas oleh para ulama di dalam pembahasan salah satu atau istiharah bagi seorang wanita. Istiharah itu artinya mengeluarkan darah beberapa selama beberapa hari dan itu terus di luar waktu nifas atau haid. Dan ini bukan hanya sekedar orang yang sakit di rumah sakit yang kadang-kadang dikasih selang di kemaluan yang Rasulullah SAW ya. Tapi kadang-kadang juga orang yang mau penyakit tadi, kadang-kadang faktor usia, apalagi kalau di masa mudanya sering mengkonsumsi narkoba misalnya, namanya juga nar, neraka, nar, koba, biar tambahin dikit aja. Di masa muda dia sering mengusir api neraka, narkoba. Di masa tuanya dia rasa merasakan akibatnya. Yang seperti ini hukumnya salah silbaul. Kata para ulama barakallahu, artinya dia sholat semampu dia. Yang penting pada saat dia sholat pokoknya wudu. Selama dia bisa berwudu. Enggak bisa berwudu bayang. Enggak bisa bayang sholat apa adanya. Lekan ada nanti keluar terus. Fattakullah sholat. Bukan alasan untuk meninggalkan sholat. Tetap fattakullah sholatakum. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah merasa risih. Justru pada saat-saat seperti itu artinya penyakit Anda sudah parah. Dan sudah harus saatnya banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat dengan doa. Dalil fattaqullah wa mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ada yang berikutnya lagi? Biasanya kalau sakit yang parah itu kan saya punya paman. Yaitu kalau sholat dan berbakti itu rekatnya sering lupa. Berapa rakaat yang lupa? Kita apakah boleh dipandu? Apa atau gimana? Apa saja termasuk juga kemampunya dia ya, kita. Tidak ada kemampuan. Lupanya ini kenapa dulu? Karena penyakitnya drop. Iya, ini sekarang kita lihat. Kalau memang berapa rakaat ya, bahkan lupa saja. Kalau memang lupanya ini faktor karena pikun, atau memang hilang akal, yang tidak wajib lah. Artinya kalau memang lupa ini karena akal dia memang, karena ada gejala misalnya alhamdulillah mungkin pikun atau gejala mungkin hilang akal, tidak lah. Tapi kalau memang lupanya barakallahu fikum memang manusiawi, memang manusiawi barakallahu fikum, ya boleh kita ingatkan, boleh kita ingatkan dia. Tapi kalau misalnya memang seperti yang pertama tadi, karena memang gejala pikun atau ini, masa setiap sholat kita tungguin terus? Pak takbir. Udah sekarang kelamaan rukuk. Ayo rukuk. Setelah rukuk, udah selesai itu berapa? Belum. Berarti memang sudah ada gejala pikun di situ. Kita mau manusia bagaimana? Kalau misalnya mungkin memang benar-benar lupa biasa, sewaktu-waktu kan bisa. Begitu dia salam loh, baru berangkat terus bisa. Tapi kalau ada gejala pikun, begitu kita sujud pak ruku sekarang, nanti belum selesai baca ayat. Berarti mau nggak pikun? Ini baru mau pikun. Jadi lihat kalau memang itu adalah faktor karena pikun, faktor hilangnya akal dalam kalau pikun dapat. Dia sudah tidak wajib sholat pada saat itu. Dia harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat. Nah, Jadi yang seperti ini biasanya hilang datang, hilang sadar. Itu biasanya dia tetap sholat pada saat dia sadar, zuhur sadar sholat. Ternyata di pertengahan sholat hilang lagi akan juga. Yang penting dia berusaha. Ada yang memang begitu berlama-lamanya. Ada yang kadang-kadang datang akalnya, kadang-kadang hilang. Kalau pas sadarnya bisa mampu sholat. Ternyata di tengah sholat dia sadar itu dia. Yang penting terus kita motivasi dia untuk sholat, di waktu waktu sholat selama dia sadar. Nah, ada yang lain? Kalau tadi dalam pembahasan pertama ada sosok dan zaman itu yang saya namanya sosok. Jadi kalau zaman dulu itu perjalanan dengan sekarang itu berbeda. Jadi pertanyaan saya itu batasan sholat yang bisa dikosong. Nah seperti apa kalau misalnya dari sini bisa nabi dari kota apa perjalanan? Sini selalu berapa kilometer? 60 Iya, artinya sekarang memang yang namanya sebenarnya hal-hal yang seperti ini itu mungkin bisa dikategorikan mungkin ikhtilaf rahmat. Mungkin hal yang seperti ini bisa. Artinya tidak ada sama sekali nas dari Rasulullah SAW jaraknya itu berapa kan? Ada yang mengatakan 60 kilo, 40 kilometer. Ada yang mengatakan perjalanan sekian jauh, sekian lama. Sekian lama, tapi kalau ukuran kendaraan zaman dahulu kan lain dengan kendaraan zaman sekarang. Saya sampai sekarang dalam hal ini barakallahu fiikum, saya masih tetap berpegang dengan pendapatnya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan juga kalau datang Imam As-Sanani rahimahullahu taala bahwa batasnya adalah kembali kepada kebiasaan atau anggapan masyarakat di tempat. Dan ini dengan lebih ringan nantinya. Contoh misalnya saya dari Tegal ke Pemalang. Saya menganggap dan memang banyak orang menganggap bahwa ini sudah kategori musafir. Saya salah. Di sana pasal. Ada teman saya yang menganggap beranggapan bahwa dia belum musafir itu tidak apa. Itu kesimpulan dari Alimah Masyurkan Rahimahullah Ta'ala bahwasanya kembali kepada kepada tradisi atau anggapan kebanyakan masyarakat muslimin di tempat tersebut. Kita dari sini misalnya karena kadang-kadang ada yang mengatakan batasannya 60-40 km, ada yang mengatakan kalau kita sudah tidak melihat atap rumah tempat kita, tempat tinggal kita, kalau begitu ya keluar dari sini aja sampai sana sudah tidak kelihatan. Ada yang bahasa dalam pelajaran ini seperti ini. Ada lagi yang mengatakan kalau kita sudah keluar dari batas tempat kita, batas wilayah kita misalnya, tetap aja nggak bisa. Bagaimana kalau orang yang tinggal di perbatasan misalnya Pemalang tegal, cuma keluar dari Jakarta. Dia tinggalnya di Tegal, tapi cuma keluar dari Jakarta sudah masuk Pemalang misalnya. Tidak kuat. Tetap aja barakallahu fikum. Kalau kita lihat memang yang paling akrab, yang paling kuat, yang paling dekat kepada kebenaran itu yang mengatakan antara 40 km misalnya sampai 60 km dengan pendapat Imam Asy-Syaukani kembali kepada kebiasaan. Hampir mirip. Artinya biasanya kalau orang sudah jalan sampai 40 kilo apalagi 60 kilo biasanya sudah merasa dia sudah musafir. 30 kilo lah, taruh 35 kilo biasanya sudah musafir. Dan ini juga berbeda. Orang yang misalnya jalan ke Pemalang, bagi dia ke Pemalang itu sekali, ke Pemalang jauh sekali. Tapi orang yang tiap hari kerja di sana, bagi dia tidak merasa. Ah, saya sudah biasa, gak apa-apa. Ya sudah, gak apa-apa. yang mungkin secara keumuman saya pernah berbagi dalam satu pesan. Ini bahkan Rabbikum yang paling dekat pada nama dua ini. Kalau kita lihat, yang mengatakan antara 40 kilo, 60 kilometer dengan pendapat dari Imam Syaukani, kembali kepada kebiasaan atau anggapan Rabbikum masyarakat muslimin setempat. Karena memang tidak ada ketentuan dalam hadisnya. Nah, Allah Taala bermaksud itu. Ada lagi ya? Kalau ada kita ingin baca sedikit dari itu apa? Tapi barangkali ada lagi. Kita sudah jelaskan satu waktu. Masalah qasar barakallahu fikum memang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajib berdasarkan hadis Ali radhiyallahu anha, awal ma qulida fi shalah raka'atayn raka'atayn fazidat fil hadar wa ukirat fi safar. Awal diwajibkannya salat ini dua rakaat dua rakaat. Kemudian setelah itu ditambah rakaatnya bagi orang yang mukim dan ditetapkan bagi orang yang musafir rakaat-rakaat. Tapi dalil ini juga tidak kuat. Orang mengatakan buktinya sholat maghrib 3 rakaat, tidak boleh dikosor kan? Masa sholat maghrib dikosor? 3 rakaat pun dikosor itu. Ada yang mengatakan barakallahu fikum rukhsah. Rukhsah safar, rukhsah, dan Rasulullah mengatakan inna Allah yuhibbu an yu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an yu'ta kama yakrahu an yu'ta manahihi. Allah mencintai, Allah senang ketika orang melakukan rukhsah sebagaimana Allah benci ketika melakukan larangan. Ada yang mengatakan barakallahu fikum sunnah mu'akkadah, dan ini yang lebih dekat kepada kebenaran. Sunnah mu'akkadah barakallahu fikum bagi orang yang musafir untuk memqasar shalat. Ada sedikit pembahasan yang saya ingat dari pembahasan salah seorang ulama di Timur Tengah, Al-Allamah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa beliau mengatakan barakallahu fikum memang sunnah, tetapi artinya kita juga sebagai seorang muslim jangan meremehkan dan jangan selalu menggampangkan ibadah. Artinya memang rukhsah sunnah muakkadah, tetapi kita juga seorang muslim jangan sampai selalu menjadikan ini kendaraan kita untuk meremehkan ibadah. Apa kata beliau contohnya? Kita musafir, taruhlah kita kerja di Cirebon misalnya, atau di Pemalang misalnya, kerja di kantor sana. Tiap hari kosong terus sholatnya, padahal masjid di kantornya ada. Tiap hari kosong terus, Jumat nggak mau Jumatan, dan saya nggak wajib. Nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah sholat berjamaah. Pokoknya pasal terus alasannya musafir, padahal di sana waktunya di ruang AC santai. Artinya berarti apa di sini? Dia tidak melakukan dosa tetapi meremehkan ibadah. Semestinya apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan barakallahu fikum adalah memenuhi panggilan hayya 'alash-shalah, hayya 'alal-falah. Yang kedua semestinya yang dilakukan kata beliau rahimahullah ta'ala adalah memenuhi ucapan Rasulullah SAW, salatul rajuli fi jama'atin salatnya seorang lelaki berjamaah akan mengungguli atau akan mendapatkan, akan dilipat gandakan 27 atau 25 kali lipat dibandingkan salat dia sendirian. Anda salat musafir qasar, kemudian Anda salat berjamaah mendapatkan 27 kali lipat, mana yang lebih amal berarti? Berbeda kalau memang kita memang sedang musafir dan di tempat itu kita sibuk. Saya enggak mungkin. Saya datang ke sini cuma butuh waktu sebentar dan saya banyak kesibukan dan memang saya butuh istirahat sehingga saya mungkin butuh salat qasar untuk beberapa hari. Lain lagi. Tapi yang kita ingat, yang kita ingatkan ini tadi, kadang-kadang orang yang menjadikan rusak untuk jembatan melampiaskan sifat malasnya dan meremehkan. Enggak salat Jumat, enggak salat berjamaah dengan alasan kan enggak wajib. Lu terus kalau enggak wajib dosa kalau enggak salat jamaah. Kan enggak dosa dapat pahala malah 27 kali lipat. Itu baru fikum. Jadi masalah salat qasar tadi barakallahu fikum adalah sunnah muakkadah juga rukhsah barakallahu fikum. Tetapi kita juga harus melihat keadaan kita, harus melihat kondisi kita, jangan sampai kita selalu justru malah meremehkan. Na'am barakallahu fikum. Melainkan kalau memang dalam kondisi-kondisi tertentu kita pasang-pasang, dan kalau memang dalam kondisi tidaknya kita santai di sana banyak orang kosong, kita barakallahu fikum salat berjamaah bersama orang-orang yang mukim. Wallahu a'lam bissawab. Nasallu 'ala sayyidina Muhammad wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa